Mitra bisnis, geger kasus video porno mirip artis membuat banyak sekolah melakukan razia ponsel milik pelajar. Malah razia ini tidak lagi inisiatif sekolah, tapi sudah instruksi langsung dari Mendiknas. Tapi ada yang menyebut, razia ponsel justru berdampak negatif dan kontraproduktif terhadap upaya pencegahan penyebaran video porno di kalangan pelajar. Karena hal itu justru bisa menimbulkan rasa ingin tahu pelajar dan memicunya untuk mencari dan melihat video tersebut. Yang paling penting, justru tindakan protektif jangka panjang yang bisa melindungi remaja dari peredaran pornografi dan porno aksi. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan anggota DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah. Mbak Wanda, bagaimana komentar Anda? Menurut saya, nggak efektif ya, langkah ini nggak efektif gitu. Pertama, langkah ini nggak efektif, sebetulnya pemerintah kan bisa lebih melakukan langkah yang efektif. Kalau pemerintah dalam hal ini, kalau pemerintah pusat kan bisa tutup aja situs-situs yang bersangkutan gitu ya, situs-situs porno gitu. Nah, itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua gitu ya, kalau pemerintah Pemda khususnya DKI Jakarta yang merazia handphone, sekali lagi nggak efektif. Kalau mereka nggak bawa handphone ke sekolah, mereka masih bisa akses itu di luar sekolah. Anda punya usul apa nih? Menurut saya yang paling bijak adalah pemberantasan VCD porno gitu ya. Kemudian yang kedua juga internet gitu, izin-izin warnet-warnet yang banyak sekarang ini ada di Jakarta maupun di luar Jakarta. Itu sebetulnya izinnya seperti apa gitu, ada atau tidak izinnya? Kebanyakan 80% nggak punya izin gitu. Kemudian tutup izinnya gitu, nggak punya izin razia lah warnet-warnet yang memang nggak punya izin. Yang ada izin juga kalau ada situs porno di situ dirazia gitu, ditutup. Itu yang lebih efektif. Ya tapi nggak apa-apa juga sih gitu ya, maksudnya merazia. Jadi kan muridnya juga takut nggak sembarangan pas mau sekolah gitu. Tapi itu nggak buat saya, ya sih monggo-monggo aja dilakukan, tapi tidak aktif itu aja. Bagaimana usulan tentang pendidikan seks buat anak sekolah? Ya, pendidikan seks dari dulu memang penting untuk dilakukan gitu ya. Dari TK, anatomi tubuh manusia gitu, kemudian pendidikan seks, kemudian SD juga perlu sebetulnya pendidikan seks. Sebetulnya kalau kita bicara pendidikan seks kan tidak kemudian bicara mengenai bagaimana berhubungan seks gitu. Kadang-kadang orang kalau dengar kata pendidikan seks kesannya udah tabu duluan gitu. Padahal memang sejak dini mungkin gitu ya, baik perempuan ataupun laki harus, mereka harus tahu gitu. Mereka harus mengetahui apa anatomi tubuh mereka dan apa yang akan terjadi bila hubungan seks di luar nikah itu dilakukan. Terus terang banyak kan, saya yakin mereka nggak paham itu semua gitu. Dan yang paling bahaya adalah sebetulnya menurut penelitian ya, apa akibat yang ditimbulkan addiction, apa adiksi dari seks itu lebih bahaya daripada drugs. Ya, mereka merusak syaraf-syaraf di kepala itu lebih banyak daripada drugs gitu. Saya nggak bilang drugs ini bagus, yang disusahkan di sini apa namanya seks di luar nikah itu lebih jauh lebih bahaya gitu, atau sama bahayanya dengan drugs. Demikian Wanda Hamidah dan saya Rizal Andika.